Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Ini Buya menyambung pertanyaan yang kemarin tentang haji itu, ada yang nanya gitu. Terus bagi yang ditinggal tuh Buya, ya alhamdulillah sekarang kakak saya lagi menunaikan rukun salam kelima, sekalian minta doa, mudah-mudahan kakak saya dikasih kesehatan, kekuatan iman, terus ya dipulangkan dengan semakin bertambah ketakwaannya. Terus yang tanya itu persis Buya, jadi selama 40 hari di sana tuh dia udah mengadakan pengajian setiap hari Jumat tuh ya, sama snack sama apa tuh udah dihitung. Nah saya kan sebagai adeknya gitu, jadi ya belum di kemarin kan belum dibahas, takutnya ria gitu. Jadi saya juga suka pulang gitu, bahkan bawain snack itu gitu. Pulang kenapa? Suka pulang Majalengka. Pulang? Pulang, kan kakak saya di Majalengka gitu. Ah, terus? Terus saya tuh tiap hari Jumat suka pulang. Pulang ngapain? Ya itu, suka ikut. Buat sekalian, saya bahkan suka bawa snacknya itu. Saya takut gitu ya, maksudnya kan baru tahu kemarin takut tergorong ria nih. Nah ya waktu saya sih dulu alhamdulillah enggak mengadakan gitu. Nah sekarang kan masih ada waktu, Buya kan baru dua kali pengajian ya di sana tuh. Nah untuk bahkan saya tuh mau untuk Jumat yang depan tuh saya pengen dengan Yasinanto gitu. Jadi pengen ini berdupati di sana tuh gitu. Nah itu untuk lanjutnya Buya, seperti saya itu kan udah tahu takut ria, dilanjutkan enggak itu ya maksudnya. Baik. Untuk kedepannya gitu. Itu aja Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, faham itu penting. Yang enggak boleh adalah dua. Tidak faham dan salah faham. Salah faham itu bermasalah. Kemarin ada yang bertanya bagaimana kalau ada orang naik haji kemudian di rumah pakai sedekah ngundang orang. Itu hal yang baik. Hanya kemarin kita wanti-wanti. Jangan sampai masuk bab ria, itu saja, bukan berarti tidak boleh itu, jangan salah, bukan tidak boleh itu. Berbahaya sekali orang salah paham, misalnya Pak, wah kalau sedekah nanti takut ria, mending gak usah sedekah, wah ini penyakit, ini bahaya sekali. Kalau beliau nanti digedein lagi, kalau kemarin snacknya hanya 5.000, snacknya 1 jutaan. Kasih tahu sama keluarganya, ini takut salah paham berbahaya nanti. Bilang sama keluarga itu snacknya jangan 5.000-an, yang 1 jutaan aja satu bungkus. Sebab memerangi ria itu bukan meninggalkan amal, memerangi ria itu justru menambah amal. Kalau anda ke masjid takut ria, jalanlah ke masjid. Kalau anda sedekah takut ria, sedekahlah di depan orang, biar ketahuan sama orang, tapi nanti ditambal. Misalnya anda sedekah 100 orang depan orang, saya ada sedekah 1 juta ya, diam-diam 5 juta masuk kotak, gak ada yang tahu. Jadi kalau ingin memerangi ria, bukan malah meninggalkan, bukan malah ditutup, bukan. Dilanjutkan itu semuanya, tinggal bilang kepada saudara, saudaraku, berapa duit yang kamu keluarkan untuk mengeluarkan snack ini? Aduh bu, 300 ribu setiap malam, bagus. Untuk menutup agar kita masuk ria, sedekah 600 ribu, dua kali lipat. Kalau tiga kali lipat, gak ada yang ketahuan, itu masuk otak amal yang ada di masjid sana itu. Diam-diam, klik, klik, klik, klik, gitu. Jadi gitu. Jadi bukan malah meninggalkan, bahaya sekali nanti ibu jangan kata Buya enggak boleh takut ria. Wah, ini kacau nanti. Ya, nah, tetap laksanakan itu semuanya. Jadi kalau Anda takut ria, bukan Anda meninggalkan amal baik tersebut. Kalau ada orang takut ria malah meninggalkan pekerjaan tersebut, kapan memerangi ria? Ria itu perlu diperangi. Sedekahlah. Maka kaidah ria, pernah belajar ria dengan kita itu, ria itu sangat tersembunyi, halus, gak ada yang tahu, sampai Rasulullah saja menyebut akhfa min dabibin nam latis sawta ala sokhlat sama filati dolma. Yang namanya ria itu gak boleh, Anda pun tidak tahu, saya tidak tahu, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Lah kok kita sok tahu tentang riaknya orang? Gak bisa. Kalau ria itu tunjuk ke sini, jangan ke sana. Jangan sekali-kali Anda mengatakan orang lain ria. Kalau engkau ingin mengatakan ria, katakan kepada dirimu, mungkin aku masih ria. Sebab kita tidak ngerti, mungkin seorang terlihat ria, tapi ternyata belum tentu ria. Pernah saya buat contoh, mungkin, ya Pak, suatu ketika lihat, ada orang ria, ria macam, kalau kerja, kalau berbuat baik harus pamer, lihat orang. Kalau tidak lihat orang, dia pusing. Cari siapa yang bisa melihat. Sholat malam gak ada yang tahu. Besok pura-pura, kok ngantuk kamu? Iya, semalam saya terlambat kemalaman bangunnya. Mau pamer ria? Halus, ria itu halus. Ngomongan haji tadi, haji, riaknya orang haji bagaimana? Yang lain sudah haji sekali. Dia sudah haji 4 kali. Cuman enggak ada tahu, enggak ada yang tahu kalau dia sudah haji 4 kali. Bingung mau ngasih tahu. Kalau saya kasih tahu nanti riya. Jangan ngasih tahu dong, kata setan, kasih tahu. Oh, jangan riya. Cuman dia akhirnya ya didengar ikut omongan setan tapi halus. Tidak langsung ngomong, "Pak, saya haji 4 kali." Enggak, cuman ngomong sini, "Anakku, sini-sini. Tolong ambilkan sorban Abah waktu haji tahun 96, Nak." Pakai tahun. Itu halus riaknya. Makanya hati-hati ngurusin. Jadi harus kemudian lah ada orang sedekah di masjid. Tiba-tiba bisik sama pengurus masjid. "Tolong umumkan setiap sebelum khutbah Jumat selama 1 tahun. Wah. Sedekah riya atau tidak? Ada kan sudah mulai ngomong riya ini. Sudah dikasih tahu jangan nengok riaknya orang kok. Sudah riya. Belum tentu riya, Ibu, Bapak. Orang itu ternyata mau merangi riya. Bagaimana merangi riya kok pesan sama imam masjidnya, "Pokoknya saya mau nyumbang ke sini asalkan setiap Jumat diumumkan." Waduh, serem banget ini. Ayo. Riya bukan untuk ke sana. Anda enggak usah nunjuk dia riya. Dirimu sendiri kau tunjuk itu riya. Ternyata orang tersebut bukan melakukan riya, dia ingin memerangi riya. Nyumbangnya itu 100 juta, minta diumumkan 5 juta aja. Cuy, ayo berat enggak? Coba, ayo coba. Anda nyumbang 100 juta. "Tolong diumumkan Ustaz, saya nyumbang 5 juta. Kasih tahu, tapi saya nyumbangnya 100. Tapi umumkan setiap Jumat 5 juta. "Pak Haji Yahya nyumbang 5 juta. Setannya jerit, 100. Coba ada, Anda nyumbang salah sebut saja itu ngedumel kan? Anda nyumbang 10 juta, dibilang 500 ribu. Coba. Nah, ternyata orang itu merangi riya. Sudah Anda nuduh riya lagi tadi, minta maaf sama dia tuh. Nah, maka jangan mudah Anda mengatakan orang lain riya. Kalau ada orang begitu, Buya kemarin ngomong, makanya yang salah paham saya khawatir. Buya ngomong kemarin bahwasanya kalau ternyata saudaranya haji di rumah melakukan kegiatan-kegiatan, boleh-boleh saja asalkan dijaga hati. Jangan sampai mengadakan kegiatan di rumah itu sekaligus komando informasi, "Bapakku lagi haji, bapakku lagi haji." Setiap orang kumpul ngapain? "Bapaknya lagi haji, bapaknya lagi haji." Itu bisa jadi begitu kan? Maksudnya sekarang diperangi agar masuk bab riya. Jangan langsung ditutup. Tetap laksanakan, ditambahi nanti apa kayak rezekinya ditambah, apa sedekahnya ditambah dan seterusnya. Supaya tidak salah paham saja. Silahkan dilanjutkan. Syukuran haji dilanjutkan. Kalau perlu syukuran haji kemarin kita kasih tahu tak? Syukuran haji datang ke pondok setiap santri kasih 1 juta 1 juta. Boleh. Satu jalan. Atau jamaah depan sana bagi-bagi depan apa? Syukuran haji Abah saya haji semoga selamat pulang dengan selamat di depan pintu sana setiap orang dapat 1 juta 1 juta 1 juta. Boleh. Jangan ngomong riya, riya urusan dengan Allah nanti. Enggak usah bilang riya.